Mak, mak. Bebek, bebek. Sehat, bebek, bebek. Sehat, bebek. Mak, sendiri kau sehat, mak, bebek. Oh iya, begini senang makannya sehat. Baik, kocok-kocok aku singgah anak pasti sehat, kabeh. Bener ya? Jangan sampai lo burah. Masa? Burah. Iya. Apa itu? Burah ya padang. Apa? Iya, saya semloheng. Masa sama ini kita tau padang? Eh? Kan, ini kocok-moto. Bajar apa? Kocok-moto duduk, ini mana? Apa lo? Eh? Apa? Pokoknya eh, sama lari. Gak mau dicopot gitu? Gak mau dicopot gitu? Kau ini nyopot, lu nyopot kabeh deh. Gak apa-apa wis, pokoknya sampe sing nyopot no. Iya, tak copot no. Kok sampe sing nyopot no? Iya, tak copot no. Engkuk tadi. Rela demi cinta. Dituruti saiki apa engkuk? Terserah sampe. Saiki. Terserah sampe ya. Oke. Tersiksa menahan pintu padamu aku merana geram masuk kasus melupakan bayangan kasihmu cinta. Untuk cintanya, walau pun Terima kasih tepuk tangannya. Pasukan goyang luar biasa semangatnya. The power of mak-mak.